Zozo motema yokela ngai mawa olingi yoteka ngai nazonga nde mozemba Zozo tomeseni Zozo tolingani okomi koboya ngai nakoseke na nani Zozo motema Dimelanga denge na leli Na memi dengambo na bolingo nanga na kosala boni na bondelio yo kelanga imawa matisa tamikolo sima yo boyanga Zozo motema, oye bitina, nazali ko bondela yo, poto fanda. Toluka ki banganga, tolo baki, toko boyana te. Kimakila Tokatana kimazaka Tobeta kimobondo Tozikisa kisaliteo Tolobaki na banganga Tolobaki Tokotika na te Kasi boni lelo yo Okomi koboyanga Mokongo nangana pesa o Oto zwaka mingi o Nganga zonga na braza o Mokolo nini Mokolo nini ye apoya Pardon zozo Ndimelanga Ndenge na lelio